Lebet musola dikebai riyen, lebet musola dikebai rumiyen. Klosone mangke mawon nek pun mendesak. Surat al-Mustaqim, surat al-Ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana 'Abdu wa fil Muhammad bin Ja'far, haddatsana Abu Ja'far At-Tainuri al-Mufassir. Haddatsana Abu Bakar Ad-Dainuri Al-Mufassir, untuk semua itu dinawari Ad-Dainuri Al-Mufassir. Haddatsana Muhammad bin Ayyub Al-Attar, haddatsana Abdul Mun'im bin Idris an Ubayyin an Jati Wahab bin Munabbih. Kana ana iku fi Bani Israila, ing dalam Bani Israil sapa rajulun wong lanang. Aso kang durakani sapa rajul apa hae Allah Ta'ala mi ate sanaten ing 200 taun. Sumamata mongkonuli mati sapa rajul. Fa akhadhu mongkon nyeret sapa wong akeh birijili ing sikile rajul. Ana wong umur 200 taun niku penggaweane maksiat. Pas mati diseret-seret fa alqauhu mongkon numibakna sapa Bani Israil ing rajul ala masbalatin ing atase pembuangan sampah, pembuangan kotoran. Masbalah niku nggon kotoran utawa sampah. Fawaha mongkon paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Musa maring Musa alaihi salam ani khrut fasalli alaih ukhrut mentua siro fasalli mongkon nyalatono siro Musa alaihi ngatasi rajul wala dawa sapa Nabi Musa ya Rabbi do pengiran ingsun Banu Israel uti Banu Israel kabeh usyahidu nyikseni sapa Banu Israel annahu anna rajul wa aso kayu durakani sapa rajul kayu panjinan miatai sanaten ing 200 tahun. Fa'oha mongko paring wahyu sapa Allah Ta'ala ilaihi maring Musa ha kata kaya mungkini kana ana sapa rajul ila anahu kecuali saat temene rajul iku kana ana sapa rajul iku kulama nasyara sumangsane buka sapa rajul at-taurata ing taurat wa nadzara lan ningali sapa rajul lasmi Muhammadin maring asmane Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbalahu mongko ngambung sapa rajul hu ing isma Muhammad. Qabbalahu mongko ngambung sapa rajul hum isma Muhammad wa wadahu lan nyalen sapa rajul hum isma Muhammad ala ainihi ing atase mripat lorone rajul. Wa sallalan maca selawat sapa rajul alaihi ala Muhammad. Fa syakartu mongko nyukuri ingsun dalika mengkono-mengkono fi'lar rajul maksude takbilil takbil wawatihi ala ainihi. Lahu maring rajul wa ghafartu lan nyepuro ingsun dunum bau ing dosa-dosane rajul. Wa zawwajtuhu lan ngawekno ingsun hu ing rajul sab'ina ing 70 apane khawra'a apane bidadari. Terus niki kitab napa Khilyatil Aulia. Khilyatil Aulia niku kapundhute niku sing aran Abu Nu'aim Al-Asfiyani niku 430. Imam Ghazali sing terkenal niku kapundhute lahire 450. Kapundhute 504. Terus gampangane Imam Ghazali niku lahir 20 tahun setelah kematiane Abu Nu'aim sinten Al-Asfihan. Abu Nu'aim niku gadah kitab namine Tobaqatul Aulia. Terus Tobaqat maknane kelasemen ta tingkatan al-aulia pira-pira wali. Jadi gadah kitab namine Tobaqatul Ausfiya Khilyatul Aulia wa Tobaqatul Asfiya. Napa Khilyatul Aulia wa Tobaqatul Asfiya. Beliau di juz 1 mengurutkan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terus hampir semua sahabatnya Nabi Kemudian di juz 2 niku para tabi'in. Nah, termasuk tabi'in yang dikutip itu Ka'bul Akhbar dan Wahab bin Munabbih. Ini rungokno tenan nggih, nek agama niku kaitane mek sanad. Mboten akal saja maksud. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'in jalilun, seorang tabi'i sing paling banyak lama sekali jadi orang Yahudi. Ya lama sekali jadi orang Nasrani karena beliau itu peneliti. Beliau nyeritakno saya itu baca hampir 700 judul kitab suci. Terus kitab suci ini macam-macam gitu, nopo niku maksudnya babi nopo macam-macam. Dan dia Islam menangi sahabat termasuk Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Jadi intinya ini meyakinkan karena semua sanad beliau itu menangi dikonfirmasi, disetujui oleh para sahabat. Terus piyambake gak menangi Nabi tapi menangi para nopo. Ini penting kula aturaken ben nanti ini jadi asasul Islam, jadi pondasine Islam. Nah, di antara yang beliau ceritakan adalah di Bani Israel era Nabi Musa itu ada orang 200 tahun pegawai maksiat. Saking mangkel none itu sampai orang-orang itu pas mati diseret, fakhadu birijli mati diseret dibuat ning tong sampah. Tapi Allah niku malah ngutus Nabi Musa ke nyolati. Nabi Musa nggih cara sakniki mensomasi Gusti, tapi semua orang Bani Israel menyaksikan piyambake berdua. Jare pangeran dewe pangeran selah sah ngono lah. Pokoke ndek-ndek ku nak maca Taurat ana jenenge kekasihku Muhammad tuh nama itu diambungi. Dihormati yus gara-gara iku aku matur nuwun. Sing nyolati wis ora usah takok pokoke salati. Ini menunjukkan betapa tinggi lan betapa harus kita menghormati Nabi itu mulai namanya harus kita hormati. Meskipun cara menghormati nama itu udah harus seperti itu. Ini penting kalau aturakan, karena sekarang itu orang mulai meragukan cara pandang Qishatul Anbiya. Di tiang-tiang saat ini nak muji Nabi Muhammad itu gak apik sundul langit, tapi hanya memuji dari sisi yang bisa dirasionalkan. Ya itu baik, memang semua perilaku Nabi itu rasional. Tapi kelemahannya adalah bahwa munculnya Nabi Muhammad itu dari isu atau gosip atau berita atau apa saja terserah yang istilahkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Mulane pengaruh Islam ini ora dijeblok tenggene daerah komunis. Ini rungokno ben, pengaruh Islam ora dijeblok teng daerah nopo komunis. Misalnya begini, orang-orang Ansor yang akhirnya nulungi Kanjeng Nabi, ya tiang-tiang Ansor sing akhirnya nulungi Nabi, nyafaati Nabi teng Madinah. Niku mereka bersaksi, semuanya bersaksi, kita-kita ini punya tetangga Yahudi. Setiap kali kita konflik dengan mereka, mau perang mereka, mesti mereka itu minta syafaat bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang dari kelompok kami, nasabnya sama dengan kami. Akhirnya kita-kita orang Ansor penasaran, dia itu siapa? Setelah orang-orang Yahudi menyebutkan sifat-sifatnya, terus orang Ansor itu pas musim haji ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Dan mereka iman. Mereka iman ini karena ada informasi dari orang Yahudi. Umpama orang Ansor itu kok urip teng daerah komunis, atau daerah-daerah yang enggak ngakui kitab suci, itu habis Nabi Muhammad. Karena semua orang itu diukur angger manfaat, enggak ngelarakno wong, prospek secara bisnis, ya sudah dianggap baik, kalau ndak ya ndak. Begitu juga orang-orang Nasrani, angger sing masuk Islam perkara ketemu pendeta, masyhur. Sedurunge Nabi Muhammad dadi nabi, kabeh ulama nyeritakno awal mula Abu Thalib, Sayyidina Ali, Abu Bakar macam-macam nganti terbersit tak Muhammad itu calon nabi. Mergo Muhammad kecil pas umur 12 tahun, kila 9 tahun, dijak teng Syam, ketemu rohibun apa? Bukhairo. Pendeta. Jadi pertama sejarah Nabi Muhammad itu buat tentang apa? Buat tentang Muhammadiyah apa? Pendeta. Paham ya? Dan cara ngendikan jadi khas nubuah. Lo bolak-balik cerita tentang mereka itu muti-muti, khas nubuah. Ngurai ibu Bukhairo itu ketika delok, ya kok sendiri cerita apa berjanji ini? Afi ainaihi humrotun istidharon ila alamatil khofiyah ditakoi. Cara didelok mripate Muhammad, mulai cara reaksinya pohon. Jadi Nabi nak lungguh ning pohon. Misalnya srengenge keng kulon, pohone nggih pindah kulon. Nak ngetan nggih. Pokoke ngiyupi Nabi sangka harusam si panase napa? Srengenge. Terakhir itu Bu Khairul hanya kecewa satu saja gara-gara kula bolak-balik cerita. Tanya Abu Thalib, ini siapa? Setelah semua alamat terpenuhi itu tinggal satu, kecelakaannya tinggal satu. Ini siapa? Ini anak saya. Wuh, kecewane pol Bu Khairul. Kok anak jenengan? Ya ini anak saya. Sampai ditanya lagi. Kok anak jenengan? Kecewa betul. Terus Abu Thalib tersinggung. Memangnya kenapa kalau anak saya? Ini anak semua alamat Nabi ada, kecuali karena punya bapak Anda. Akhirnya Abu Thalib cerita, ndak ini ndak anak saya, ponaan cuma bapaknya mati. Terus diwambungin Nabi. Jadi Nabi akhir. Karena mulai tadi problemnya Abu Thalib bilang itu anaknya, padahal alamatnya itu yatim. Jadi di Taurat ditulis anak ini nanti yatim. Coba lihat duit apa? Bapak, aku kecewa, meripat itu bener, gantengnya itu bener, sekwabe itu bener, kecuali sitok. Gak ada apa? Bapak akhirnya Abu Thalib cerita, ndak itu udah anak saya, itu ponakan saya. Bapaknya sudah mati ketika dia dikandungin. Diambungi sampai roh ibu Bukhairah. Makanya sampai sekarang di Syria itu ada kani satu Bukhairah. Kenapa kani satu Bukhairah itu diabadikan. Jangan teruskan perjalanan Anda ke Palestina, Darussaniki. Nanti pasti dibunuh orang Yahudi. Walhasil terus Nabi Muhammad itu balik-balik ke Mekah. Mpun itu digunjingan, teng Mekah, teng Medina, akhirnya Yasrib. Bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Sekarang kelihatan bahwa semua yang namanya Nabi itu semuanya bergantung pada sohifah, lempiran-lempiran yang menyiratkan bahwa nanti itu Nabi seperti ini, seperti ini. Saat ini ketok sodakallahu wa rasul. Islam niku teng Cina itu luwih suwi timbang teng Amerika, luwih suwi timbang teng Inggris. Zaman sahabat itu sudah banyak sahabat yang hijrah ke Cina. Tapi Cina itu negara komunis. Sampai sekarang perkembangan Islam itu lambat sekali. Jepang itu agama Shinto, hubungan dengan Indonesia itu lama sekali. Tapi Islam di Jepang ya gitu-gitu saja. Tapi Islam teng Eropa itu lebih cepat. Gara-gara mereka beragama apa? Kristen. Yahudi, Yahudi, Kristen itu cepat. Mulane cara perhitungane ulama, kancanan Yahudi wong Nasrani luwih apik timbang kancanan komunis. Cara ulama kon milih Amerika apa Cina nak bisnis, mesti milih Amerika. Piye-piye jek rodur ana kitabe. Ora ana critane wong Amerika misalnya sewu tinja diolah jadi makanan. Nak Cina mentolo. Ora ana napa? Agama. Di Amerika itu gak ngarah kondom dadekno alat apa nggo jepite cah wedok, nggo aksesoris cah wedok. Nak ning Cina biasa kondom. Diolah ulang, karena tidak ada najis, tidak ada penipuan, rana apa? Agung. Jadi ini perlu dimengerti. Nak tidak ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan, ya Islam kancanan Mustafa. Maksudnya bodoh Islami, nak ada pilihan. Faham? Jadi ini penting kalau aturakan. Jadi sanad seperti ini, Wahab bin Munabbi itu dulu pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, dia penginjil. Kamu harus percaya bahwa memang Nabi Muhammad itu disebut di kitab-kitab sebelum Quran. Karena andai kan enggak pernah disebut figur Muhammad yang menarik paling hanya dianggap pemimpin. Leadernya bagus, kapasitasnya bagus, tapi enggak terbersit akan dikatakan nabi karena tanpa referensi. Jadi disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Sebagian ayat nyebutno Nabi Muhammad itu sapa? Ini ku nabi sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Terus wa yukhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khabais. Itu nyata. Niki rumakno. Larian ada orang sing maksiat berdua kaya ngeten niku sekedar wau sekedar ngambungi asmane nabi senteng gene kitab Taurat. Iku dadekno disepuro kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sekarang tuh ada kecelakaan besar dan ini yang menjadi perdebatan ulama seluruh dunia. Nah, semoga Anda ikut berdebat ini ben dadi entuk ridane Allah Subhanahu wa taala. Begini, rungokno. Di dunia sekarang tuh ada dua kelompok besar. Yang satu, ini yang podo waras, saya enggak masukkan yang tidak nopo waras. sing padha waras di perdebatan yang sama-sama waras. Misalnya orang tawassul, Allahumma inni atawassalu ilaika fi habibika Muhammad, misalnya tawassul lah pokoknya. Nabi Muhammad yang tidak wali, yang kalau wali kan khilafnya lebih rendah lagi. Nggih, umpama ulama sang isor-isor, pokoknya yang nabi aja, ini yang nabi dulu urutannya. Kalau orang ahli sunnah cara berpikir, orang tawassul nyebut Nabi Muhammad, itu Muhammad sebagai babuhul a'zam, bahwa Muhammad adalah pintu menuju Allah. Wasilatuhu al-a'zam, bahwa kita tahu Allah, tahu sholat, tahu zakat adalah karena Nabi Muhammad. Berarti ketika inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi habibika Muhammad bibabikal a'zam. Saya tawassul dengan kekasihmu yang bernama Muhammad. Berarti nyebut Muhammad adalah nyebut pintunya Allah. Dan orang enggak mungkin masuk rumah tanpa lewat apa? Pintu. Karena kita tahu caranya baca tasbih, ya caranya Muhammad, baca tahmid, macam-macam. Yang kelompok satu, ini masih waras, masih normal cara berpikir. Cara berpikir, nyebut Muhammad itu nyebut makhluk. Berarti ketika sa'al tawwaha ta'ala wa zakarta Muhammadan asyroka ma'ahu ghairah. Fa'ina hadha makhluk. Sehingga kita cara berpikir, kue nak nyebut Muhammad ketika dungo berarti nyebut makhluk. Berarti kue menyekutukan Tuhan dengan makhluk. Jadi sehingga kita eling Muhammad langsung eling kemakhlukannya. Sehingga kita eling itu babe, pintu. Itu yang jadi perdebatan ila yaumil. Lha saiki yo didelok konteke. Mulane sakniki ku repot. Wis ngoten. Ya sampean wis pokoke nek debat ngoten lan amalun apa Allah kumna amalukum sembole. Lan diren Said Muhammad nanti duka. Nak kowe nyirikno wong mara kuburan sekali-kali rungokno inceng muni njaluk kuburan apa muni ya Allah. Karwane nak muni ya patok yo musyrikno. Karwane nak muni ya patok yo musyrik kan. Tapi cek nak muni ya Allah, wong kadang moro kuburan ngenyek mayite. Ya misalnya wong moro kuburan Mustafa nak ndonga kok iso mbok arani tawassul dewe anu Mustafa nak ndonga ngene Gusti iki kanca kula dosane kathah jenengan sepuro. Iku ngenyek ta tawassul. Lho kok iso mbok arani njaluk kuburan kadang wong moro kuburan iku malah ngenyek mayite. Lho cara mayite kula tersinggung jalukno dijalukno sepuro Mustafa tersinggung. Dia semamal sak mono ya ben nyafaati aku. Lah yo mesti rungokno sih, aja darani musyrik sih, rungokno. Makanya kita ini ngikuti saja ulama. Mulane kula niku berat nggih, kalau sudah perdebatan. Lho beda mek kaya kasus Jombang niku gampang. Maksudnya kabeh wong sepakat, wong bingung ngono ae, ora repot. Iku korban tahajud ngono ae. Gara-gara khusuk tahajud bareng untuk wangsit. Jute ruhir ora tau tahajud gak entuk. Mergo ora tau napa? Ngene bener fataku lho, nek bar tahajud ngopi ae. Mare repot. Ana bisikan-bisikan niku mergo kurang gaul, kurang napa? Mergo gaul gak ngalami ngoten niku. Wangsit macam-macam, aneh-aneh. Ini penting kula aturaken. Itu akan ila yaumil kiamah seperti itu. Mulane niki penting ngaji be ulama ben sampean ngerti duduk perkara ini. Sampai kiamat kita akan cara pandang itu seperti itu. Pamrih kula jamin sampai nopo? Sampai kiamat. Ya karena itu seperti itu, ya, sudah dunia cara pandang seperti itu. Jadi sing sitok nyebut Muhammad iku pikirane langsung ibabul azam. Sing sitok ini asyraka billah ghairahu dianggap melibatkan makhluk disampingkan dengan lakunane kuno, tiang Yahudi ku pinter-pinter wong. Percaya nak Nabi Muhammad Nabi, tapi pinter. Kula gadah cerita kata. Saya baca kitab Asbabun Nuzul itu banyak sekali. Kanjeng Nabi anate untuk wahyu, mayuti'ir rasulah, faqad atau Allah. Sing masyur ya, sing sampean roh ya. Napa niku? In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kowe nak pancen kepengin taat ning Allah, ngranut aku, wis padha karo taat ya Allah. Jadi orang Yahudi di depan umum, ini saya ulang lagi di depan umum. Mboten nrimo teng ngarepe mu ijo bang di depan umum krungu kabeh. Mboten krungu kabeh di depan umum. Jare nu Yahudi ngene, intadhir ya Muhammad, coba tunggu dulu apa yang kamu katakan tadi. Man atau ani faqat atau Allah. Kemudian Nabi membahasakan pakai bahasanya Rasulullah, pakai bahasa manusia. Kalau tekorannya kan majuti Rasulullah fakot atau Allah. Nabi membahasakan pakai bahasa manusia, man atau ani, fakot atau Allah. Waman asoni, fakot asoboh. Terus orang Yahudi itu bilang gini, ungzuri ila Muhammad, ini lo delok Muhammad. Tabasuya tabah parah. Dia itu orang paling semangat melawan Kristen, melawan Nasrani, karena Nasrani mendewakan Isa kayak Allah. Nasrani memposisikan Isa kayak Allah, sampai disembah, ditaati. Ini Muhammad tua-tua malah ngono. Bedanya apa kayak wong Nasrani? Mereka menjadikan kedudukan Anda persis seperti kedudukan Allah. Piye ge jajan? Di depan umum, saya ulangi di depan umum. Dadi wong lurus. Wah, nah bukti ku tak kira rata tau mikir kono. Ya alhamdulillah mergo kowe wong bener. Tajane mergo ora cerdas barang. Tapi alhamdulillah. Jadi apa wae ku dadi masalah. Lha iki mulane disebut layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Wa inna minhum la fariqa yalwuna alsinatahum bil kitab. Ditahsabuhum nal kitab wa ma huwa minal kitab. Dadi mulai wong dhisik ku pinter. Terus pokoke wong Yahudi ku awan asfati layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Nabi misalnya orang ngendikan ngono dianggap lho kersane Allah piye to, Mat? Allah ora ketok, ora tersentuh, harus ada master percontohan sing ketok. Wes barang kanjeng Nabi ngomongno aku iki dadekno masteri pangeran percontohan anger taat aku taat Allah. Jadi ki anti Nasrani kok saiki posisimu koyo pangeran. Anger taat kowe padha karo mbek taat. Ya akhirnya ya yes, Nabi Muhammad udah wae pangeran wes amat sabar wes ngunane ngono. Nah, kok neng riwayat kedua ana crito niku. Nabi Musa niku semua aktivitasnya disalahkan Bani Israel terus matur pangeran. Ya Allah, ihbis anni kalaman nas. Mbok kula niku jenengan paringi rezeki supaya uang ora iso ngomentari kula. Kemane sing ngomentari kula terus setruk tah pelus pokoke sing ngono. Kok model kiai sing biasa maca hisib lah. Sing gedhe ngono terus setruk ta apa ngono. Jawabe apa? Sasa, aku sing pangeran ngono sing komentar kowe trimo Nabi. Mulane sebagian riwayat hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Lho dikomentari wong sesuatu yang tidak saya lakukan untuk diri saya. Aku sing pengerane dikomentari wong meneng ae kuwi terima Nabi kok geger. Wis ya keben. Lho aku ra sing gawe mereka sing ngersiani mereka. Lho aku disaingi, mereka melakukan kemusyrikan kuwi tak barno. Dari pengerane wong aku sing pengerane dikomentari apa meneh terima kuwi. Akhirnya Nabi-Nabi ku tenang nek dikomentari. Kok dikadawi pengerane. Sehingga kita ngomong kiai mubalek gak dikomentari wong. Wah tersinggung teman. Makanya aku rapati alim, amatir cara gue cek nah, amatir. Mestinya setenang. Enak no dungo, wong no wong dungo, kue dunga no enak ramadi. Kiai kue dunga nih ramadi, semalah keren. Manusia gue rapi ngeran, jadi ngobos ya apik. Wah, aku bolak balik suami calon bupati. Kue dunga no jadi bupati ini, itu tak jawab ngono. Wae nak mandi, ya pancen dong aku mandi. Nak ora mandi go iling-ilingan, nak pangeran ora wajib mandekno, tak omongi ora wis kaya gelem yo ngene iki ora yo wis. Sing tenanan lho, kulo tenanan ra tenanan ora ono pengaruhe pangeran. Pangeran ngrasakno ora mandi tetep ae ora mandi anak-anak. Padha-padha donga mandi tenanan iku pengen mati Husnul Khotimah. Kuwi mau urusan donya lho, apa mikir kowe tenanan. Mau aneh-aneh. Lha iku wong ya. Tapi iku luwe apik timbang komunis. Kalau balik, iku tetap luwe apik timbang komunis. Ulama top sak donya ketemu Paus jek sambung. Wong Nasrani ketemu Islam jek sambung. Karena figurnya sama, figur yang disebut tokoh idolanya sama. Ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim. Mereka nyebut paling beda David, Musa, John, Yahya, jadi John Bono lah. Tapi nama yang disebut sama. Sama-sama jadi master, jadi idola. Coba kalau kamu nyebut nama-nama itu di orang komunis. Musa iku sapa? Ibrahim iku sapa? Pusing kowe cara ketemu. Kowe ngislam karo Nasrani iku jek sambung. Isa oke sepakat sama-sama tokoh populer Isa. Ben nerangno iku Abdullah wa Rasulullah kono nganggep Isa iku trinitas saklisu napa? Salasa. Tapi kan sambung jenenge Isa itu sama-sama orang yang harus dihormati. Tapi kowe ketemu wong Cina, wong komunis. Isa manhua, siapa dia? Dia itu orang mana? Tokoh apa, pernah presiden apa enggak, nganti mbok bakas. Karena taunya orang besar itu misalnya jabatan apa? Politik. Iku sirine kena apa ulama sak Indonesia riyen ketika Bung Karno, ketika Pak Harto kabel. Iku sing anti ning undang-undang ambek komunis. Padahal mereka pernah berkawan mbek partai-partai Kristen misalnya mbek Parkindo. Kulo niku anake kiai, putune kiai dadi roh. Saya punya sanad betul dialeknya Kiai Maskur, dialeknya Gus Wahid. Ya dialeknya buyut-buyut saya karena tadi enggak ada harapan dengan komunis kita itu karena enggak mengakui kitab napa suci. Saiki wong wis goblok bar. Koyo asal non muslim digasak. Wis ruwet saiki zaman wis ruwet. Anut sing khusuk ya bintu kadang tok wangsit barang kok paham nggih. Anut sing rasional malah ora apa-apa. Ya wis. Ya seperti itu. Tapi kira usah gelung pangerane digelakan. Paham nggih pangerane napa? Digelakan. Ibu Nabi Muhammad, saya repot itu jadi Nabi. Saat ini enak, anggar wong aku Nabi. Jurak paham itu terus. Jurak aku lara usah dijak debat, diperiksa nawa tentang psikiater. Mau tahu tak kok no tanggaan? Iku diutang biro, gegering ngono. Mau ditanggapi. Lo kena hati di parani itu yang Gus teng daerah mriki kira-kira 7 kilo dari daerah saya. Wonten aliran sesat darani ngeten-ngeten. Wong piro jan setunggal. Sono riyen santri kula, santrine bapak riyen. Kowe lan jenengan mboten. Ah ben. Ono nak suwange waras kandhani aku. Mun ruwet santri pun. Di sampean sakniki ngaji kula ben kertos. Dadi kitab Khilyatul Auliya iku kitab mastere Ihya. Terus kitab itu nak 12 jilid. Itu Imam Ghazali di akhir karangan Ihya ngendikan fa'alaika bimuwadzafati kitab Khilyatul Auliya. Kamu harus sering-sering baca kitab Khilyatul Auliya. Jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memo ini Imam Sinten. Karena itu tadi, kelebihannya kitab-kitab kuno yang diceritakan orang-orang Nasrani, rahib maksudnya, rahib-rahib Nasrani, itu Rasulullah itu memang populer betul. Sehingga Waraqah bin Naufal ini cerita-cerita yang nyata. Biar sampean ngerti, Nabi Muhammad itu sekedar leadernya, kepemimpinannya tidak. Memang maktub, sudah ditulis. Khadijah itu anggap aja umur 40 tahun, Nabi Muhammad umur 20 tahun. Masyur, semua tarikh bilang begitu. Khadijah itu punya paman, namanya Waraqah bin Naufal itu penginjil. Wakana tanah sorofil jahiliyah, dia itu orang Nasrani yang pengagum kitab suci. Itu bareng ada gosip Muhammad itu mengalami seperti itu. Khadijah itu nyuruh namanya Maisarah, Maisarah itu di Arab jeneng lanang. Jadi Maisarah kamu ikut Muhammad, dia sekarang mau ke Sam. Catat semua apa yang dialami Muhammad. Barang di Maisarah bersaksi betul bahwa di perjalanan tudhiluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Pokoknya aku melakukan dengan Muhammad itu penak tudhiluhul ghamamah morong tindi diyupi mendung tuti'uhus sahaib. Terus diceritakan sama Maisarah. Akhirnya Khadijah itu yakin pasti Muhammad itu yang nanti calon Nabi. Mergo wong-wong sing ngaji Taurat dalam bahasa Taurat, bahasa Syriani lah, bahasa-bahasa Ibrani, bahasa ini tiang Palestina, tiang mereka. Niku tulisan niku mem non ha mem alif. Wong Israeliani nak maca munahama. Munahama maknane wong sing terpuji. Disalin Injil, Injil pasti ku mayoritas wis tiang Romawi, ge Romawi, Romawi, boten Romawi, boten Romawi Italia. Romawi Persia, nggih Romawi putih Persia. Unak moco itu Heraklitus, terus nganggu S, Heraklitus. Dan itu pokoknya maknanya itu orang yang terpuji. Terus disalin jenenge Muhammad. Mulanya kaji Nabi jenenge wasamihi idha wadoktihi Muhammad. Di ibu ewe raroh, kenapa dinamakan Muhammad. Terus pokoknya ibu ewe itu untuk wangsit, pokoknya anakmu jenakno Muhammad. Sehingga Waraqah tahu betul. Kok maknane iku Muhammad ambek Munahama iku padha, ambek bahasa Syriani ya padha, tekan wis dibelokno ning bahasa Romawi ya ijek padha. Dia ndak pernah zina, ndak pernah selingkuh, ndak pernah punya masa lalu yang buruk. Wis paling cah iki. Ya problemnya iku bareng Khadijah wis yakin Waraqah snaku jebule ra nabi-nabi. Alhasil akhirnya nikah, Nabi Muhammad umur 20, Khadijah umur 40. Gak nabi-nabi. Walawali setelah 15 tahun terus Nabi Muhammad mulai yatahab babu ilaihil kholak, seneng nyepi. Terus yatahan nasufi hori khirok itu. Sering nyepi tengguh khirok, macam-macam terus. Setelah itu takut, ini rungokno. Jadi beda no Nabi palsu, beda orang itu gampang. Jadi Nabi itu asli wedi tenan, ya orang paham tenan. Nabi Muhammad itu melayu, kok guh khirok itu melayu, ketakutan. Karena dia ngira yang dialami itu malakul maut, kematian. Saking takutnya pusat, pasir pun pucat. Terus ngendikan yang Khadijah dasiruni zamiluni ku takutan. Aku itu meh mati, mergo aku ketemu ngene-ngene, jadi aku kemul. Takut. Tapi apa kata Khadijah? Ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Lho andai kan Khadijah tidak baca kitab-kitab sebelumnya, tentu roh seperti itu malah tukokno tolak angin bapak malah repot toh. Paham nggih? Lho mboten iki logikane. Khadijah malah seneng. Mergo wis mangkel nek 15 tahun tak anteni ora ana perkembangan. Lah ya kan iso kan umur selawe, Nabi kan dadine Nabi umur 40 kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa wae. Dintenteni kok ora dadi mesut. Nah Khadijah itu tenang, malah seneng. Ini yang saya tunggu-tunggu. Paginya langsung dikonfirmasi, digandeng, dijak ning Waraqah bin Nawfal. Itu semua cerita seperti itu. Semua ulama punya sanad seperti itu. Dijak ning Waraqah bin Nawfal, komentari Waraqah malah lucu men, lebih spesifik. Ya bna akhi, nak undang ya bna akhi, hadha namus alladhi ja'abi Musa. Nak darani nomos-nomos Jibril, nomos-namus, nak mengharap darani namus. Itu namus yang datang ke Musa. Kula jek apal ta ke waraka sing diriwayat Imam Bukhari. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaum. Wis ngene iki ndonga mugo pas kowe diusir, kok aku jek urip. Wong Kanjeng Nabi mulai kaget. Awamu khriji yahum. Apa betul mereka ngusir saya? Karena zaman itu Nabi diperlakukan secara terhormat. Beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik, tidak pernah punya kasus kriminal. Aneh kalau beliau diasumsikan suatu saat diusir. Jawabe waraka, enggak mat, enggak ya menakhi. Orang kayak kamu pasti nanti ngalami diusir. Itu diceritakan Waraqah pertama jadi nabi, satu hari jadi nabi. Padahal pengusirannya nanti 13 tahun kemudian, karena nabi di Mekah 13 tahun ba'dal bi'sa, berarti sekitar umur 53 baru nabi ngalami pengusiran. Itu dikatakan Waraqah zaman nabi jadi nabi baru satu hari. Lagi disebut amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Semua itu melibatkan suhuf. Inna hadzal fi suhufil ula suhufi Ibrahim Musa. Jadi semuanya itu melibatkan lembiran kitab suci. Artinya sekarang kalau Rasulullah mengatakan bahwa dia itu nabi akhir zaman, Taurat Injil juga mengatakan nabi akhir zaman. Ya wis ora bakal ana nabi, wis ora usah rasional-rasional. Itu tadi resiko kamu muja Nabi dengan hanya rasional. Nanti kalau ada orang-orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik, dengan macam-macam, jangan-jangan buat nabek nobisan. Itu bahaya. Makanya ulama itu punya kepentingan cerita kitab-kitab Taurat Injil. Karena Nabi ini butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqal lima bayna yadayhi minat Taurat wal Injil. Harus ada padanan, itu referensi itu ada di Taurat, ada di. Tapi Nabi Muhammad itu baik serius lagi, iso lucu. Lo apal tak kaya Bukhari, Nabi nanti ngertikan, sahabat ya lugu-lugu, suka Mustafa-Mustafa. Mana juta hajud sering, malah untuk wangsit, malah repot. Sing hajud rukir naik, rangar untuk wangsit. Mereka rapati khusus. Lalu Nabi hajud itu juara langsung wudhu. Biasanya kalau ngopi, ada ngopi, terus. Gue seneng pangeran terus, sinau. Ya. Sinau kitab-kitab wali. Kalau lu diijazahi bapak, hak kena muji pangeran anut wali wae. Muga kadang mujimu iku salah. Waline anut gurune, gurune, gurune sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kena mikir dhewe kok nak salah malah repot. Lah nek kena mikir anut aku enak malah sampai pangeran, pikiran dhewe kadang salah. Mergo ya akeh wong salah iku, sama wong abid-abid sing bodho. Masyhur crita ning hikam. Ana ulama, abid lho ora ulama, tukang ibadah. Bungi ibadah nak rino poso, aku mangkel pol dek nabi nasi. Kau dek ni aku gue mangan sehari-hari, aku tu kerja manol neng pasar. Dal dek ni uang zuhud, tu yakin mantep rakyat pengen suge. Terus matur ngene kan, ya Allah Gusti, uang kulo nu jadikan person, aku kulon buatan kepengen suge, kulo kerja mau gue mangan demi sesuap nasi. Cina ni kulo jadi manol teng pasar. Manol itu tukang angkut barang, hamal jor wong Arab barang, tukang nopo angkut. Buat jenengan paringi rezeki sing kula tampa kerja. Wong kula niku jenengan preso piyambak kula niku pegaweane ibadah mek jenengan. Kula mangan niku nggo syarat tok. Maksud ora kepen di Alphard ora kepen di Innovas pokoke ora dadi kecewa dek nek nggo mangan tok kok mburok. Alhasil gang beberapa hari dek niku dituduh nyolong, sebab cerita dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara ngriso untuk orang Suman, sore untuk orang Suman. Terus protes dek. Gusti kenapa jadi LP? Harus dipenjara. Terus dari pangeran teng hatif, hatif suara tak. Lho kaya adungo kepengen rezeki tambah kerja ya iki. Waduh. Dene kan adungo mung terima sesuap nasi ya kok kerja. Kepengen tuh rezeki tambah. Ya dituduh nyolong ning penjara. Akhirnya kan tuh rezeki tambah kerja. Kowe ra iso protes pangeran. Maksudnya ndak begini. Iso. Pokoknya kadung ngono. Mulane donga aku nak keliru repot. Mulane Sayyidah Aisyah ku pinter, masyhur dongane Aisyah. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka fi abduka wa rasuluka Muhammad. Wa astaidu bika mimma sta'adha minhu habibuka wa rasuluka. Gusti pokoke kula nu njaluk napa sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Nggih kula istiadah napa sing di nate diistiadahi Nabi Muhammad pun ngoten mawon. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis ben malaikate ape nyalahno piye wong dene. Wong nek cara feke wong nyolati mayit nek ora jenenge kan usolli ala man sholla alaihi imam. Pokoke Allahu Akbar kula nyolati pokoke anut ngarepe. Lah repote nek imame ya salah. Padahal gurine kok anut. Daerah kula nggih wonten kiai agar nyolati dadi imam sing takok. Iki mayite lanang ta wedok? Lanang iki. Misale nek muni wedok ya terus geser ning tengah ya. Mriki nek nyolati mayit posisine ning ndi? Mustofa ku aneh posisine. Gak anak lanang posisine ning ndi? Pinggir sirah. Teng kidul. Nek ning daerah ndi ning ndi? Lor ya. Gak usume ning daerah ndi lor ta gitu. Sirah itu. Mboten-mboten posisi sirahe. Ler ya. Mustofa. Kidul. Dere kete mantep dhewe kok. Kula nate gak ana gambar Mustofa niki lho Gus posisi. Ya sampeyan nek Mustofa mati yo lor sik terus soft ket. Bar lor. Biasanya kan ngimami piro? Nak tokoh ping piro? Gelombang ngimami. Kadah ya. Ya yo Gus sampeyan bar lor terus kidul. Wah angel temen. Nateng daerah kula sepakat lor. Terus nak mayite kula nang imame rondo tok mangkep ya. Mriki niku. Bunda nggih. Nak mayite wedok tengah ya. Bokong jare babu. Sokae tengah. Ya serar. Tadi kula niku sering kan ngimami. Kula niku jarang mimpin. Kula niku jarang no. Ya jarang tampil tapi nak wong mati biasanya kadang wasiat kan ngimami kula. Sampai ditoto niki niku Gus. Mbah kula niku wedok. Men tengah ngono. Ora ndak lanang ya. Napa no, jadi kalau ceritani, terus sampean kudu ngerti, terus mulane ketika wong Romawi niku napa? Wong Romawi mbek wong Persia. Nggih, riyen kekuatan politik napa hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di hulabihim. Pun kula balik malih teng cerita Muhammad. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat makuraisin walakna. Kula balen malih. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni satma quraisin walakna. Niki teng riwayat Bukhari. He sahabatku, kowe ora tau gawok ambek aku. Cek pintere pangeran gawe jenengku iku Muhammad. Karena itu tadi nama ini penting sekali, kata kunci bahwa dia nabi itu karena namanya Muhammad, karena sama dengan terjemahan tadi Munahama sama Farkolitus tadi, Firaklitus. Ternyata nanti itu jadi guyonane nabi mbek sahabat. Aku senjenengane Muhammad ku Allah. Dulal ya, bingungnya Abu Jahal ambek Abu Lahab. Nak pengennya aku. Wong Arab ora maknane Muhammad manusia yang terpuji. Jadi misalnya Abu Jahal muni jancuk kowe ya orang terpuji kan angel kan. Jadi Abu Bakar yo Abu Lahab yo bingung tenan. Kakekane Muhammad berarti kan kakekane wong terpuji. Jadi bingung. Jadi Nabi mulane guyu-guyu agar pe bisa ya Abu Lahab Abu Jahal sahabat-sahabat kandhane dulal le wong miso ya aku ora. Lalu kalau Mustafa jadi Mustafa aku berat. Mergo maknane wong pilihan. Padahal aku apa nih? Blok bocah. Tapi untungnya wong Jawa kan gak paham maknane. Jadi, mulanya Abu Jahal pula tapi muangkel tenan. Tekan jenenge lu kok Muhammad. Maksudnya tekan jenenge kok. Lah ini nak misoi kan? Angel kan? Jadi angker misoi diguyu abek bojone. Abu Jahal bojone sering nyak dene. Mereka nak cerita, wow ketemu Muhammad tak pisoi, ketemu Muhammad peta idai seri, tapi kan terus diterjemah aku ketemu wong terpuji, bingung. Nak pakai nak cerita, yo bingung. Kemudian Nabi ngendikan, Allah tak jebuna ke fayasrif wahu anni satma quraisin walak naku. Dulu oleh pangeran pinter, supaya membelokkan saya dari dipisoi yang musyrik. Sing rasa neng aku yang ngundang tetap Muhammad. Mereka nara Muhammad lama enggak Nabi, mungkin jenenge Muhammad. Bisa bayangkan Abu Jahal muangkel Muhammad tal. Ini nak diterjemah. Ya orang terpuji sini kan. Lah iku nak santri Abu Jahal goblok pisan. Wo, kiai ku ngakoni Muhammad hebat. Repot. Lah iya misalnya penggemar Abu Jahal, krungu Abu Jahal muni Muhammad jadi penggemar, oh baguslah sekarang imam kita sudah ngakui kalau Muhammad orang apa? Bingung. Amlane nggone perang Badar, Abu Jahal nak ngundang Yabna Abi Kabsa. Mergo Nabi Muhammad iku murdha disusui. Disusui Khalimah Asadiyah. Iku duwe wong lanang jeneng Abi Kabsah. Lane mau Abi Jahal nak ngundang terus siap nak Abi Kabsah. Hei anake Kabsah, perkarane kebingungan. Nak nyelok napa? Muhammad. Nah, ben sampean ngerti, dadi ngaji mek ulama ben to. Mulane ning Quran diulang-ulang amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi qaf. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim. Jadi agama itu ora lepas saka tek kitab-kitab samawi mulai zaman Nabi Sis, Nabi Idris sampai Nabi Musa, Nabi macam-macam. Termasuk kitab-kitab sing ora kitab papat wae. Sampeyan royak mau papat, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jane di luar itu ada suhuf. Suhuf itu lempiran-lempiran sing dadi panduane Allah Subhanahu wa taala ning para napa. Nah, itu Wahab bin Munabbih balik teng iki. Itu orang paling banyak baca Sohaif kitab samawi. Itu diantaranya ada cerita seperti itu. Mulanya kira usah kepikiran nak nyebut Muhammad itu berarti nyebut makhluk di depan Allah. Tapi kira nyebut babuhul a'zam. Presiden Muhammad ngendikane gini, komentarnya masuk akal terus mendingin. Lagi pula orang nyebut Muhammad lalu spontan ingat kemakhlukannya atau kebasariahannya. Itu mirip cara pandang orang kafir. Setiap orang kafir tidak iman sama Muhammad atau sama Rasul, mesti alasannya in hadza illa basarum misalkan. Bahwa ini manusia persis seperti kamu. Paham ya? Setiap orang kafir ngingkari Nabi, mesti komentarnya dia itu tidak lain kecuali manusia seperti kita. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yasrabu mimma tasrabu. Paham ya? Jadi enggak ada orang kafir yang diceritakan Quran kecuali ketika nyebut Muhammad atau Nabi Hud, Nabi Soleh, kecuali spontan yang diingat adalah dia manusia seperti kita. Lalu kita bedanya apa kalau nyebut Muhammad kemudian yang teringat adalah kemakhlukannya bukan sebagai babuhul a'zam. Paham sih kalau maksud? Makanya ini okelah, pokoknya meskipun kita enggak semua bentuk doa itu tawassul, tapi bu ya, oh, yang tawassul jangan dihukumi musyrik. Khusus Nabi Muhammad, kecuali yang lain-lain mungkin ada masalah sedikit. Ya masalahnya tadi, misalnya kita wasul Mbak Mustafa, Mbak Agab Wali, jubulir ini gebuki mungkar nakir, kita kan tidak tahu. Mbak pujo-pujo, Mbak tawasuli, jubulir ini di masalah internal. Loh kan mungkin, meskipun seudah tidak boleh, tapi kan mungkin. Tapi nak Nabi Muhammad kan tidak mungkin. Hanya ada bedanya khilaf antara Nabi Muhammad dan ulama. Cuma itu tadi cara kula wong mara kuburan ulama alamara mungkin sirik. Kadang yo ngenyek wae jek ndongakno. Ayo kowe sowan gurumu wis mati ndongak mak. Mesti yo mesti kan ya kan wa maghfir lahu wa afihi wa fu anhu malah dongane ngeper ingkana muksinan Gusti. Itu kan ngenyek guru tuh. Gusti kalau baik ya fazid fesan. Terus kemungkinan kedua wa ingkana musian. Lah iku nak diterjemah nang ngene. Gusti ini begini, Gusti ini guru saya. Kemungkinan pertama dia baik. Kalau baik lipat gandakan kebaikannya. Kemungkinan kedua dia itu buruk. Kan wa ingkana musian, berarti kan ya maka ampuni. Berarti orang ngenyek kan. Kowe kan gak mantep guru mesti aman wong ping pindho dongam kan. Lah ya cara diterjemah bahasa jurnalistik ini Gusti ini guru saya. Ada dua kemungkinan. Satu ingkana musinan, ya fazid fi isani. Dan yang kedua wa ing kana musian fatajawaz anhu. Lah misale gurumu tersinggung, cangkemmu mus. Nak muni apik-apik wae ora usah. Lah nak muni apik-apik wae ora usah muni wa ing kana apa? Musian. Wa ing kana ande kan ngeper kan berarti ngono kan. Jika lo dia baik ya kebaikannya engkau terima ya Allah. Tapi jika lo dia buruk. Lah cara gurumu wali jika lo biam aku sekarwan apik. Layarnya bagaimana mungkin seperti itu darani jaluk kuburan wong ngenyek ngono-ngono maksude wong ngenyek ngono ana ngenyek. Mulane jari Said Zabiti sing nyari ikhyan kula setu saya belum pernah dapat takbir seperti yang dikatakan Said Zabiti. Sara ikhyan. itu baru orang kemarin 1300. Jadi Ikhya itu di karang Imam Ghazali itu tahun 600. Niku enggak ada yang berani nyarai sampai 600 tahun kemudian. Padahal semua ulama itu pegang napa? Ikhya. Saya Jabiti yang masih turunannya Rasulullah, dia min itrati Rasulillah. Itu ngendikan begini. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Saya ulang lagi. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Umat ini. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Sono sing aku Muhammad sing aku Sayyidina terserah lah aja debat meneh. Lah yo sing muni Sayyidina terus yo repot. Repote kowe nek maca syahadat yo jangkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah nek kowe muni Sayyidina le ben sopan. Lah kabeh wong yo nek syahadat yo muni Muhammadur Rasulullah. Engko nek ana wong mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sayyiduna. Kowe ora usah fanatik teman-teman. Kene muni Sayyiduna yo biasa, ora yo biasa. Kalimat syahadat ana sing nganggo Sayyiduna. La ilaha illallah. Masjid-masjid, masih masjid wong ngono tulisane Muhammadur Rasulullah ta Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Mulane wong ngerti bantah tiang-tiang, ora usah Sayyiduna Pak, kita enggak usah Sayyiduna juga sering. Masjid-masjid itu ya ora usah Sayyiduna, pake yo. Sering, wis biasa ngono kok geger. Mereka ada dua anak muda yang sama-sama fanatik firqahnya Asobiyah. Sing ro sita rondo ibu-ibu alim nu pidato, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi ora taala. Sing pidato kedua ku fanatik nak lafat kok hadis ora usah ditambah. Ngono iso muni. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Ya Allah. Lah ngapa disifati taala lho ora oleh. Sing sita kan warahmatullahi taala wabarakatuh. Sing musuhe bareng pidato kedua, assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Lah sesuk ada debat. Sayyiduna Muhammad Rasulullah Muhammad tanpa Sayyiduna Rasulullah. Ngono kok geger nganggur. Aneh-aneh. Ngono ora usah berdebat. Wis biasa kita muni Sayyiduna ya sering ora ge sering biasa. Sahabat riyen muni ya Rasulullah biasa, ya Muhammad ya biasa. Muni nganggo ya Maulana Muhammad ge. Ge biasa. Ya yes, sampeyan ya yes, seperti itu mang itu dialek. Ge memang itu napa? Dialek. Ya biasa saja. Karena masalah dialek itu kan kita enggak pernah tahu itu bahasa Indonesia apa bahasa lokal. Jadi kalau dalam penelitian ulama itu begini. Kalau mata itu maknanya meninggal, rumakno nggih. Mata itu meninggal itu bahasa nasional. Sehingga nyuwun sewu Muhammad ya mata, Bilal ya mata, bahkan sahabat yang paling biasa Abu Hurairah ya mata. Ya nyuwun sewu misalnya nanti Abdul bin Ubay orang munafik ya mata, Abu Jahal ya mata. Kemudian bahasa nasional itu di Mekah juga ada bahasa lokal disebut kalau misalnya Rasulullah itu tuwfiya Rasulullah. Napa? Tuwfiya Rasulullah. Bukan mata. Tapi Quran istilahkan pakai bahasa nasional, makanya afa immata au qutila. Nabi Muhammad istilahkan innaka mayitu wa innahum mayitun karena pakai bahasa apa? Pakai bahasa napa? Nasional. Pakai bahasa nasional. Ya seperti itu. Kalau balik malah teng Said Zabidi. Agama Islam ini sudah melewati fase-fase terburuk yaitu lahir setelah agama Nasrani. Sing mendewa-dewakan Isa seperti itu sampai Isa itu Trinitas, Salisun apa? Salasa. Satu dari tiga unsur manunggal apa? Tuhan. Agama kita ini mengajari kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma adalah subjek Allah. Pelaku sejarah, pelaku semua kebijakan. Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu, dalam siakul kalam adalah objek. Objek itu yang mendapat. Kulo baleni malih iki. Allahumma berarti Allah itu subjek, pelaku. Bahwa Allah yang memberi anugerah. Sianggep Allah yang memberi anugerah. Kemudian Muhammad posisinya apa? Objek yang mendapat anugerah itu. Justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah, kayak Nasrani memposisikan Isa kayak Allah. Karena wong Islam ini ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad. Kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini objek akan menyamai subjek. Faham sih kalau maksud? Fawahu wa fa'il, fawahu wal mukhtar. Allah al-fa'ilul mukhtar, zat yang melakukan semua kebajikan. Zat yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan. Itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan Allah kepada. Bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan? Wes kelakuan ini bila umat ini. Nak musyrik kemungkinannya kecil. Mendudukkan Muhammad ke Isa itu kecil. Karena yang mereka pakai adalah wiridan sholawat. Berarti kan segala level kan, Allahumma itu Allah pemberi, Muhammad yang men. Ya. Mungkin enggak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah. Enggak mungkin kan? Itu hebatnya saya jadi itu wis agama iki selamat dengan redaksi sing roh yang ngono iku ulama. Nah, ulama maca selawat itu dagang, Kang. Utang akeh yang maca selawat sakmene kasil. Duwe karep maca selawat sakmene. Iku wong dagang ora ana filsafat-filsafat selawat itu ora ana. Tapi yo wong bener pira-pira gelem maca napa selawat. Sing diitung-itungan jlimet ya ulama wau. Lah kula niku pun kena pengaruh Said Zabidi. Mulane kula maca selawat iku Allahumma objek subjek subjek okay. Sholli ala Muhammad objek. Wah baguslah ini tidak mungkin umat ini melakukan kemusyrikan Muhammad disamakan dengan lali karepe Kang. Yakin wis wong maca selawat kaya kula niku lali karepe. Mergo terus bangga ambek redaksi selawat. Bahwa redaksi ini penyelamat dari kemus. Kowe tau maca selawat kaya aku. Ngoraimu ketoro-ro tau yakin ya. Aku niteni nure wong sing tau maca selawat kaya kula niteni. Mbok nak bar iki rondok mergo bar. Bar diwarai. Diwarai. Wong kula niku kagum tenan. Wong kok alime ngono. Ikhya arek patang jus iki disarai 14 jus. Kondang tenan. Kula meh tiap hari maca. Di film wong kok alime kondang tenan. Saya guys kapundhut. Arek sing urip-urip kok terus kula ngateni maklari ilmu. Maklari ilmu, muka-muka barokah gitu, Yesus barokah, Yesus kalau yakin ini guiling-gilingan kan. Orang mungkin itu rasa khawatir, nak umat ini menyamakan Muhammad dengan Allah. Orang rasa khawatir, umat kabeh itu yakin, nak dunga umat sholli ala Muhammad. Bu arti nabiya, ya Allah berikan sholawatmu, berikan rahmatmu kepada orang yang namanya Muhammad, kepada nabi yang namanya. Wes oleh menerjemah piye wae Allah iku al-fa'ilul mukhtar, pelaku utama, nabi iku mu objek. Dengan demikian gak mungkin ana wong Islam paling geblek lah darane Muhammad itu setingkat Allah. Paham iki maksudku. Aman-aman pun. Artinya muni sayidina yo aman, ra muni sayidina yo aman. Wong posisine ngono-ngono maksudku, Bang. Ngono kok geger. Paham iki. Oh sampeyan iki gagah tok tenan iki ora kuwi. Kandhean iki ora ngandel. Aman aman. Lah soal muji menak Nabi Muhammad. Lah wong pinter dipuji profesor doktor. Profesor itu apa? Orang paling pinter. Doktor itu apa? Ya sama. Santri nak muji kiai ini yo al alim al alamah mbok ngono sampai tanggane lali jenenge. Ana santri mulane pondok kula ora ana kitabiah, mergo kula niku trauma iku ana santri nak kitabiah nggo speaker. Lah tanggane ku roh nak ruhin cilike jenenge ya ruhin. Tapi tiap santri pidato kan wabil khusus al alim al alamah sahibul fadilah barang itu. Al alim al alamah sahibul fadilah Ki Haji Ruhin. Lah tanggane ora udane ruhin cilike. Duka dik riyen jenenge nggih ruhin ngoten mawon. Tuwa-tuwa kok dileh santrine. Dileh napa, Mbah? Jare wonten al alim al alamah barbar. Jare jenenge dilecet. Dadi cara wong awam ora roh. Nek iku kata penghormatan jare jenenge apa? Dileh. Mulane kok ndek santri-santri bocah ora usah kitobah malah tanggoku nganggep jenengku apa? Dileh malah repot. Babil khusus al-alim al-alamah sahibul fadilah ya. Jenenge M MCMC ku nak ambek mubalek kok. Babil khusus apa? Nek ngene apa? Apa, Mas? Al-alim al-alamah terus. Napa? Al-arif bila bapak itu tawon. Saya bukan karo bapak itu. Ya abek saya bukan masalah. Karena orang ini juga banyak problem. Aneh-aneh. Emulane wong ngaji, nak ngaji abek wong alim. Kulo ngejek ngaji nganti ila Rasulillah. Lho nggih sanad kulo nu jelas. Saya jabiti sanad Rasul. Kulo nu nulis sanad itu berkali-kali. Kitab niki niku tiap ngaji niku nganggo sanad Rasulullah, mulai hadasanah saking piyambake sampai Rasulullah. Said Zabidi itu pengagum kitab ini. Beliau mulai tahun 1300 Hijriah mensanadkan ini sampai tahun 400 napa? Hijriah. Saya sampai Said Zabidi ya punya sanadnya. Itu tadi akhirnya kita punya tradisi. Termasuk tradisi tadi. Bagaimana mungkin umat ini ditakutkan melakukan kemusyrikan karena mendudukkan Muhammad spesial kayak wadah mungkin. Wong redaksi ini kok Allahumma sholli ala Muhammad. Terus piye wae nak mbok udari kalimat iku Allahumma iku Allah sebagai subjek pelaku yang memberi. Muhammad apapun hebatnya, apapun derajatnya yang diberi. Aman gak? Aman-aman banget. Lho soal kowe maca selawat dagang wis monggo las pokoke urusanmu. Tapi nak aku maca selawat sing ilat pertama ya Allah, ma ahsana hadzal ibarat. Ibarat ini begitu baik. Ini redaksi yang aman, yang tidak akan ada kemusyrikan. Ini redaksi yang luar biasa. Akhirnya lali penjaluanku. Jadi beda maca selawat tembe kula itu. Sampeyan ping 1000 kula loro kathah kula. Karena ini kualitas A, A+ secara biji. Selawatmu selawate tujar para napa pedagang. Jadi ada kompensasi. Jadi ijazahnya yang dari awal kan kiai utang kula kathah semoco iki. Wes awalnya wes transaksional, ya, tapi ya apa? Pun kalau terus nong. Hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Zakaria, hadatsana Abdullah bin Abdul Wahab, hadatsana Muhammad bin Yazid, hadatsana Idris an Nabi an Wahab bin Qol Musa alaihissalam. Nabi Musa nate matur pangeran, ya Robi ihbis anni kalaman nas. Ihbis kalau aturin ngeker panjenengan anni sayangisun kalaman nasi ing komentari menungso. Gusti cangkeme wong-wong kok elek kok. Tekan sing senenge cangkeme elek, momen sing gedeng. Dawe pangeran kula dawuh sapa wa taala law fa'altu hadza bi ahadin la fa'altu hubbi law fa'altu lamun nglakoni ingsun hadza ing iki hapsa kalamin nas bi ahadin kala nang suci la fa'altu dene nglakoni ingsun hu ing hadza bi lan ingsun umpama ana wong tak kei wong liya ora iso komentar ning ndekne aku mesti nglakoni nang awakku dhewe wong aku dikomentari padahal aku pangeran meneh trimo kowe nggih mulai saiki nak dikomentari wong tenang pangeran sing pangerane napa dikomentari untung barat-barat wong ngarang saenake Tuhan sudah mati Tuhan di mana lalu Tuhan keberadirannya gimana? Ning barat eksistensi Tuhan dipersoal. Ya iku pangeran yo tenang ae. Nggih apa pangeran? Mane kowe timo dadi kiai eksistensine disoal kok geger. Hadatsana Ahmad Hasan bin Sindi, hadatsana Al-Hasan bin Alawi, hadatsana Ismail bin Isa, hadatsana Ishaq bin Bishr, an Ghiyas bin Ibrahim, amman tukhbiruhu an waqal lamatu ya Yusuf. Semangsane den undang sapa Yusuf alaihi salam ilal Malik maring raja. Terkenali raja Kitfir, tenan bu ora anggap ae jenenge Kitfir. Waqa falan mantek sapa Yusuf bil babi ana ing pintu. Faqala mengko dawuh sapa Yusuf. Dadi kena diundang bupati gubernur iku eling kaya Nabi Yusuf. Hasbi dini min dunyaya wa hasbi rabbi min khalqi. Mangane kitab iki tak ulangno jenengan ben dadi wali nggih, meskipun wali kelas nopo pokoke wali ngonten mawon, pokoke golek kelas-kelas ndek penting nopo? Wali kekasih pangeran. Tapi ora usah nganggo syahadat. Nganggo syahadat wa asyhadu ngene khabibuh wa malah repot ora usah syahadat guys. Pokoke yakin disayang pangeran tapi ora usah gawe kalimat nopo? Sehatan. Hasbi uti kecukupan ingsun ya dini agama ingsun min dunia saking dunia ingsun. Wa hasbi uti kecukupan ingsun iku Robbi pangeran ingsun min khalqihi saking makhluk ya Allah. Dadi kamane ngeten nggih, misale ke diundang presiden tu diundang gubernur tu diundang wong sugih. Gusti paling kula butuhno niku agama kula dibanding dunia. Gusti sing paling kula butuhno niku jenengan dibanding makhluke jenengan. Dadi ora terus nganggep raja itu segala-galanya, presiden segala-galanya. Piye-piye ke misalnya diundang presiden paling sangoni 50 juta, ketemu sak jam. Bariku urip pemulai cilik sing ngurusi ya pangeran. Kok kowe urip ning masyarakat sing ngurusi ngene apa? Pangeran. Ngono bareng kenal presiden pejabat sawangane ora butuh agamane napa? Pangeran. Ngene Nabi Yusuf ketika diundang raja nyendekne nabi kekasih pangeran. Diundang raja pikiran pertama ini pas di pintu, ya Allah yang saya butuhkan tuh agama saya dibanding dunia saya. Yang paling saya butuhkan tuh pangeran kula dibanding makhluke jeneng. Lah kitab khilyah nanti cerita malah luwe elek meneh. Niki anak Nabi Yusuf ngendikane jek apik. Di mana-mana nabi ngendikane luwe apik. Nah ulama mah ono cangkeme elek. Ono ulama iku diundang raja gitu. Ya lucu. Ya tapi cangkeme ulama tetep wong muni ngendikan wong ulama. Jadi ada ulama itu diundang raja. Ngono Mas, diundang apa raja? Jebule rajane iku pas salat. Bareng pas salat itu donga. Ya Allah, saya minta supaya kerajaan ini awet. Pokoke jek donga. Ulama itu pas di pintu ngerti nak najane itu dongo, rojo Islam aja ni, terus balik. Wasemane, jebule rojo yo jaluk pangeran, jebule dekne rojo yo cek jaluk toh, tibang jaluk dekne ado jaluk sih dijaluki rojo rasidon. Laas alan naman saalat ya Malik, aku bakal jaluk zat sing mbok jaluki kue, wah rasidon jaluk kue itu cari rajane yo ngomong piye karpe. Jadi intine dekne ku. Ya kan lucu kan, kue jaluk rojo, jebule rojone gletek, ijek jaluk pangeran. Lalu apa jaluk rojo? Aduk jaluk sing dijaluki. Rojo. Balik dek. Nabi Yusuf kan api orang-orang nganti ngendikan ngono, yes. Gusti sing paling kula butuhno jenengan. Mboten raja niku, tapi yang tetep ora muni ngono. Luwih sopan lah kemangan. Tapi kula cocok, ulama sing ngoten niku cocok. Mulane ki tenang ae, misale ketemu ulama top jebule sik doa padha ae. Padha-padha sik butuh apa? Apa? Ya kan ya, mulane ki rasa njuk donga aku padha ae. Jadi cara rukin sewan aku atau sewan ulama gede, cuma ulama itu pas dungo, wah timbang jaluk dungo pak kiai itu jaluk sing dijaluki pak, ya yo sama, yo ulama, ulama seneng be ulama, maksudnya lucu-lucu, lucunya gue ilmiah, balik deh terus, sakura bakal jaluk rojok, jaluk sing dijaluki, cuma podoa, ya Allah, mulai deh. Lagi Nabi Yusuf ini melani kalau suwon gaya sing sering proposal sering pejabat tu nak melebu je eling gaya sing paling jenengan butuh nu khasbi dini min dunia ya wah khasbi robbi min kholki jadi roh ya sing giling-gilingan ya jeling terus wong kue wae sing kadang-kadang pantes-pantes eh tahu napa eling menuso ora tau eling pangeran eling terus wong kue ra nabi ya sing kadang-kadang ngono wae azza jaru azza agum apa jaruhu apa penyelamatane apa maksudnya tetanggan be Allah penyelamatan wa azalan wa jalalan agung wa sanahu pujian ing apa wala ilaha ghairu semata khola mongko nuli manjing sapa Yusuf fala manazara ilahil maliku ketika raja ningali nazala mongko tumurun sapa raja ansaririhi saking kursine raja fa kharra lahul maliku sajidan rupa tapi Nabi Yusuf menjen nabi wong keramat wong mukjizat gara-gara ngendikan iku raja iku duduk di singgasanane iku roh wajah Nabi Yusuf langsung takluk dekne sing medun sing mengke hormat pertama iku malah raja nih, Nabi Yusuf cek ngadeg. Kowe ketemu pejabat dirosek wong proposal. Lah iya Nabi Yusuf bareng masuk raja posisi teng singgasana niku roh wajah Nabi Yusuf nu langsung napa? Fakhara lahul maliku napa? Sajidan. Dadi rajane sing hormat sik. Wah kondangan keramat tenan. Nah iku ora iso ditiru niku Gus. Oh serang arah kang kowe ngalami ngono iku. Bupati ketemu kue kiai-kiai yang biasa proposal. Eh suruh nunggu dulu, nanti ada kabit yang bagian nemui. Waduh, nemui ora gelem. Di pasrana napa? Kabit-kabit. Loro. Nah kaya kula jek ana kramat, kula jek sering suwani bupati itu. Nah kaya kue barang wis ngalahi ngono ae. Makome cek makom napa? Ngalahi. Dan ya awet makom niku ya awet. Gonta ganti bupati makome cek pancet. Ya jane wong mlete barang ngono, sekali-kali mlete barang. Bupati kuwi njaluk pangeran, berarti kuwi njaluk sing dijaluki bupati. Mlete barang lho, uripku bener-bener. Gaya kowe ulama wae lho sing tak critani. Bareng sowan raja, rajane muni ya Allah, wis mah njaluk kowe, njaluk wong sing mbok jaluki terus mulai. Sumak aqadahu mongko nuli nglungguhna sapa Malik kuwi Yusuf mau sertane Malik ales sare. Terus dijak lungguh bareng ning gone singgasana. Yo aneh iki sung kramat, yo aneh wong raja. Niki zaman niku urung kenal ya pertama ketemu. Roh Nabi Yusuf haibae nabi niku dadekno raja niku sing sujud terus dijak lungguh teng napa? Singgah. Faqala mongko dawuh sapa raja, innakal yauma ladaina makinun. Amin. Inaka sakjane panjenengan ladaina mung kuwi kita al yauma ing dalem dina ladaina iku makinun ku wong sing kuat. Maksude wong sing di posisi aminun tur terpercaya. Faqala Yusuf alaihi salam ij'alni ala khazainil ardi. Ij'al dawe panjenengan ingsun ala khazainil ardi ing atase nangani hasil bumi. Ini hafizun alim. Terus iki dalile para ulama sing kersa jabat. Nabi Yusuf ku nabi. Ketika sowan raja, raja wis respect ku minta jabatan ngelola hasil bumi. Terusane dadi menteri pertanian, menteri ekonomi. Ini ku angsa. Piye-piye dijabat wong saleh luwe apik timbang dijabat tiyang napa? Zalim. Jadi tiang-tiang zuhud itu berlebihan ngedui jabatan. Mana cara ana bupati kok ngangkat ruhin dadi kabit apa ya tak oleh. Jadi kabit kesenian ya tak oleh. Misalnya ketua ini ruhin orang arah dangdutan, javenan. Jadi orang dangdutan tapi apa? Javenan, bukhadruan kan lumayan. Sangka dangdut beralih apa? Hadro. Ya tak oleh. Pak Menteri Keuangan tak oleh. Orang iso matematika. Umurnya Mustafa barang tak tak kau ngaji jam songon jam rolas dari patang jam. Wah, kau gitu kau songon sepuluh sebelas rolas. Iku lah anak misalnya duit 1 miliar tak jadi mestinya itu ngari 3 miliar dihitung 4 miliar tombol terus ngaji jam songo bare jam berapa sepirang jam 4 jam berkode gitu songo 10 11. Jika ada ini 3 jam malah mikir sih musuh. Tapi dia ini rantau wahyu alhamdulillah nih. Oh, nang zaman akhir. Terus niki napa? Dawe Said Zabiti sing nyari Ihyanu kitab sinten Khilyatil Aulia itu bahkan dijamin nggih tiyang sing ngaji niku ora bakal dikuasai setan. Perkarane gini kuwi, ndak ada ulama yang jadi wali kecuali pernah untuk barokah kitab Khilyatil apa? Aulia. Mane kula napa? Gadah niat Said teng jenengan mbuh pira kadare. Saya pernah baca ini di sini mungkin 3 kali ini kalau enggak 4 kali. Karena kalau ngaji urut itu sebetulnya mungkin hikam mau sama enten soben paling poso khatam hingga tuh lalu 14 juz kan gue mati urip nah mati urip nah ora bakal khatam kan nah yuk gue urip mati nah urip nah nah kulo sinau mungkin khatam wong kulo sinau ikhya patang juz itu hanya 4 bulan karena kulo moco kitab kok sampean moco koran kan gak ada masalah jadi biasa mawon. Sampean sing maca urip mati nek. Bar maca iki golek kamus. Bar kesel dhewe yo. Napa? Kesel dhewe. Dene iki kula eling nang jenengan nggih. Dadi sebagian masalah nubuwah iku masalah legalisasi ning kitab suci. Mulane Islam niku teng Cina niku lambat. Padahal zaman sahabat men enten napa? Islam. Badhekno teng ngene Uzbekistan. Nggih daerah Imam Bukhari napa Uzbek. Sampeyan tak critani Imam Bukhari jenenge Muhammad. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiro bin Bardasbah. Ana sing maca Bardasbah. Nek iki mriki maca Bardasbah Bardasbah. Bardasbah. Bin Bardasbah nom Bardasbah. Imam Bukhari punya karangan kitab disebut sahih-sahih kitab sak dunya. Niku mbah kelima nu tesih kafir. Bardasbah niku kafir. Islam itu onok tiang namine Al Jufi. Ngislam nombai. Berarti Imam Bukhari nyuwun saya lagi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiroh bin Bardasbah. Niku tu saya kafir. Islamnya gimana mulai Bardasbah? Ya baik yang Uzbek. Uzbek itu radi ahli kitab. Niku Rusia, uti jenenge Bardasbah. Niku Uzbek. Niku udah di negara Islam niku ratusan tahun. Sampai ketika dikuasai Uni Soviet itu tetap Islam. Mergo mereka ono gosip-gosip kitab suci. Tapi Tiongkok, Cina, ya saiki ono Islam beberapa kados teng Jinjian napa teng Kingking teng macam, tapi sithik. Padahal zaman sahabat mumpun nonton Islam teng ngendi? Teng ngendi? Cina. Jawa lumayan, Jawa ku ya ora Kristen, ora Yahudi, tapi duwe kitab. Piye-piye wong Hindu Buddha duwe napa? Duwe kitab. Pokoke mendingan Islam masuk agama sing ono kitabe mendingan. Mergo podo-podo percaya ik ini alam nopo ik yang tidak diketahui. Yono figur-figur. Angel kang, sama ini coba yang nopo misalnya tidak wae wong komunis nyebut Muhammad gak laku, Isa ra laku, Musa ora laku. Bingung kan? Ketemu paus sih gampang jagongannya. Jak bakas Isa sambung, jak bakas Musa sambung, bakas Taurat dia sambung, Injil dia sambung. Gak ngerti deh nih, tetap kitab suci papat. Cara dekne sing asli wae dekne semua kene muni sing asli wae kan mau cocok-cocokan ngono tho. Lah ki ambek wong komunis. Ora laku kabeh kan? Luwih bulat, luwih napa? Lha iku sirine kena apa ketika nabi niku tesih minoritas. Tiang non kitab ngalah no ahli kitab. Padahal ahli kitab zaman niku tiang Nasrani iku nabi melok susah. Wong Nasrani kalah perang nabi melok susah. Perkara nek kuwatir ahli kitab niku punah. Nah, ahli kitab punah berarti isu-isu akhirat niku punah. Padahal ciri khas agama iku bakas isu napa? Akhirat. Bahasan akhirat maksudnya. Paham sing kula maksud. Terus go ngantisipasi nabi-nabi palsu. Kayak mulai macam lah ono Lia Eden Musotek saiki. Sing saiki jebang rapati ngaku nabi to? Sang isore sithik. Mboten nabi. Penerus napa nabi Isa? Ora penerus ya. Mamah di. Lah ya sak isore lah maksudnya kan ora iku. rodok sopan sithik lah maksudnya kan rapati napa. Itu untuk mengantisipasi nabi-nabi palsu ya tadi yang bisa kita pastikan ada sohifah, lempiran, totek. Mergo wong Islam sak donya ku yakin ra ono nabi meneh barokah mereka percaya tek riwayate semua ulama nabi nate ngendikan la nabiya napa dadi. Lha saiki wong Islam yakin kabeh sause Nabi Muhammad ra bakal ono nabi. Yo barokah tek, barokah sohifah. Yen niku nabi ngendikan napa wa annahu la nabiya dadi. Sause aku iku ra bakal ono napa nabi. Nabi ngendikan ya iku al ulama warasatul anbiya. Sampeyan sing ngenteni aku nerangno agamaku iku ulama. Kabeh tek ulama, yakin ra ono mubalake. Tak jamin. Teke iku ulama sing warasatul apa? Lah kecuali ono ulama sing iso pidato ya monggo, tapi nek teke iku al ulama warasatul. Tapi kok aja gedeng mubalak ya ora apa-apa Kang, ulama timbalek. Mubalak ya ora apa-apa, tapi aja ngaku ulama. Ulama ku luwih jlimet kan. Ya tadi kayak saya Zabidi jenenge ulama, Imam Syafi'i jenenge ulama. Mulai ku ulama tenan kong. Ulama ku cara berpikir wes panjen kodang tenan. Mocok-mocok selawat kok cara berpikir ya Allah kula matur nuwun. Ma ahsana hadhil kalimah. Ini kalimat ya bagus ya karena kalimat ini menafikan kemusyrikan. Dan hadhil kalimah tudawir tawadhu dan kalimat ini akan mengabadikan tawadhu. Bergowong Islam eling nabi ini terus dungo terus supaya nabi ini untuk rahmat takdim sangka Allah Subhanahu. Nabi ini ya bales. Allah sebagai zat paling apa yang umumnya di Quran. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di pengerane ya apian. Wongkon umatnya mau selawat. Selawatnya ya apian. Kali nabi ya bales selawatnya kan ada dua. Ayo kok saiki jek ana perdebatan koyo ngene iku rawan sirik iku perdebatan wis kedalu arso ora mungkin Kang dengan memposisikan Allah sebagai subjek Rasulullah sebagai penerima iku gak mungkin mbok redaksimu selawat koyo apa indahe ra bakal nyerempet kemus tak jamin. Lah soal sing nyerempet mergo mau ora tau dijiwai Kang kakean transaksional dadi teke wis ora bener Kang waduh. Aku dijak ora bener kan ra iso, dadi ora iso mikir kula niku wis biasa bener, dadi dijak ora bener iku ora pati iso aku. Kula kan biasa maca selawat wau kelas nopo plus A wau, A plus maksudte. Dadi terus dijak selawat latihan-latihan niku sing mboten saged kula. Paham ya, terus kula suwun iki pentinge sahifah. Mulane Kanjeng Nabi piyambak disifati lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kita wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufa mutahhara. Mulane dawuhe sing nyarai Bukhari jenenge Al-Qastolani ini. Al-Qastolani uga ada kitab namine kitab napa Lataiful Isyarah li fununil qiraat. Jadi beliau punya kitab Lataiful Isyarah tapi mboten teng fan usul fikih teng fan qiraat. Niku beliau mbake ngendikan wa tariqu takhliti hadatin fi sahifah. Agama ini akan abadi lewat tek-tek yang disahkan ulama. Saya ulang lagi. Agama ini akan abadi ila yaumil kiamah karena tek-tek yang disahkan ulama. Itu tadi. Umat Nabi semuanya diselamatkan, enggak ada nabi baru karena mereka percaya tek sing diriwayatna ulama, la nabiyya napa ba'di. Bahwa setelahku enggak ada napa. Apalagi Allah mensifati nabinya juga meninggalkan sahifah. Terus sahifah itu di isimna maf'ul jenenge mushaf. Jenenge napa? Mushaf. Ya Quran niku nek cara basane napa mushaf lan disebut rasulun minallah yatlu suhufam mutahhara. Mbon nggih. Alhamdulillahimil almizanu muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahimil almizanu muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahimil almizanu muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahimil almizanu muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahimil almizan muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahimil almizan muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahimil almizan muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsy.